بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوة في الدين عزكم الله، sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan Allah Jalla wa'ala kepada kita sangatlah banyak sekali. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian hendak menghitung nikmat Allah Jalla wa'ala, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya hingga tuntas. Di antara nikmat Allah Jalla wa'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di era-era sekarang ini adalah kenikmatan dalam bentuk mudahnya berkomunikasi. Mudahnya berkomunikasi. Dahulu komunikasi terutama yang jarak jauh, luar daerah, apalagi yang luar negeri, cukup sulit. Sekarang ini komunikasi begitu mudah, begitu cepat. Tidak hanya satu komunitas, tidak hanya satu tempat, satu wilayah, bahkan nasional mudah, bahkan sekarang internasional sangat mudah. Kenikmatan kemudahan berkomunikasi dengan adanya teknologi-teknologi mutakhir, dengan adanya perangkat-perangkat yang mutakhir yang ada saat ini. Adanya smartphone, adanya HP, adanya medsos, hal-hal yang terkait dengan itu yang ada di zaman sekarang ini. Ini satu sisi merupakan nikmat Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya. Namanya ni'matu suhulati tawasul wa sur'atihi. Kenikmatan dalam bentuk mudahnya berkomunikasi dan cepatnya komunikasi. Sekarang ini komunikasi satu dunia dengan cepat dilakukan, didapatkan, diraih. Barakallahu'alaikum. Perangkat-perangkat yang ada dengan berbagai macam kecanggihan-kecanggihannya, ini sesuatu yang bisa jadi merupakan nikmatun alal abdi, kenikmatan bagi seorang hamba. Mungkin juga berubah menjadi nikmatun alal abdi, musibah, bala, ujian, cobaan atas seorang hamba. Ikhwanuddin azakumullah, perangkat-perangkat komunikasi ini dalam pandangan syariat itu tergantung penggunaannya. Kalau bicara secara kaidah fiqhiyahnya, sesuatu yang baru muncul yang sebelumnya tidak pernah ada, namanya al-mustajaddat, hal-hal yang baru muncul di era mutakhir, di era belakangan, yang sebelumnya tidak ada, yang berkaitan dengan sebuah alat atau sebuah wasilah. Dalam kaidah fikihnya dibagi tiga. Bisa jadi perangkat itu adalah alat yang murni kemadharatannya atau mendominasi kemadharatannya, dikatakan sebagai alat syar, al-wasilah ila syar, alat kejelekan, alat kejahatan, alat keburukan, wasilah menuju kepada perkara kejahatan atau kejelekan semata atau yang mendominasi. Ini diharamkan dalam Islam. Dasarnya adalah hadis yang hasan li ghairih. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la dharar wa la dhirar. Tidak ada dharar dalam Islam, juga tidak ada hal-hal yang membahayakan orang lain, dhirar, dalam Islam. Juga dengan keumuman ayat, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kamu jangan melemparkan tangan-tangan kamu dalam kebinasaan dan dalam kehancuran. Semua yang kemadharatannya murni, mafsadnya murni atau yang mendominasi, itu diharamkan dalam Islam. Atau yang kedua, dia sebagai alatul khair, alatul maslahah, sebuah alat kebaikan, perangkat kebaikan, wasilah menuju perkara kebaikan. Kebaikannya murni atau yang mendominasi, maslahatun khalisatun atau maslahatun rajihah atau ghalibah. Yang semacam ini dihukumi mubah, halal, bahkan bisa masuk dalam kategori dianjurkan, dikarenakan termasuk wasilah menuju perkara kebaikan. Ada yang ketiga. Yang ketiga adalah alatun dzatu wajhain. Satu perangkat, satu alat, satu perantara yang punya dua sisi. Satu sisi bisa digunakan untuk perkara yang mubah, perkara yang baik. Sisi yang lain juga bisa dipakai, dipergunakan untuk perkara kejahatan, perkara keburukan, kejelekan. Maka perangkat yang semacam ini secara hukumnya tergantung penggunaannya, siapa yang menggunakannya. Kalau penggunaannya untuk perkara-perkara kebaikan, boleh. Untuk perkara yang mubah, boleh. Tapi kalau digunakan untuk perkara-perkara yang haram, yang melanggar syariat, perkara kejahatan, perkara kejelekan, maka dikatakan haram ketika itu. Atau tergantung penggunanya. Kalau penggunanya ini diketahui digunakan untuk perkara-perkara yang haram, perkara yang mungkar, digunakan untuk perkara kejahatan dan kejelekan, maka untuk dia dikatakan tidak boleh. Ikhwan fillah jazakumullah, sekali lagi, gadget, perangkat-perangkat medsos, tayib dengan berbagai macam jenisnya, itu dimasukkan oleh para ulama termasuk poin yang ketiga ini. Zat wajhain, dia punya dua sisi, tergantung penggunaannya, tergantung siapa yang menggunakannya. Bisa dipakai untuk perkara kebaikan, dipakai untuk silaturahim, komunikasi yang cepat, yang efisien untuk keluarga, untuk kerabat, untuk sahabat, untuk teman-teman yang baik. Cepat sekali. Dulu kalau mau kirim surat lama sekali pakai posnya. Sekarang tinggal aplikasi SMS, sekarang aplikasi WA, Telegram, cepat, banyak. Nah, gitu ya. Yang semacam ini baik. Atau digunakan untuk perkara-perkara yang lebih daripada itu. Komunikasi antar ikhwan, komunikasi antar duat, komunikasi antar pengampu dakwah, luar biasa. Atau digunakan untuk kepentingan dakwah. Kepentingan dakwah, dia bisa menyampaikan dakwah kita ke tempat-tempat yang sangat pelosok-pelosok, yang mungkin susah dijangkau langsung secara fisik, terjangkau dengan perangkat-perangkat tadi. Taklimnya di Banjarbaru Landasan Ulin, yang hadir terhitung puluhan orang menggunakan perangkat ini di live streamingkan. Mana bahasanya ya? Live streaming. Di live streamingkan, pemirsanya di luar sana puluhan juga atau ratusan bahkan, dari berbagai macam tempat. Itu kemudahan-kemudahan yang terkait dengan kebaikan. Bisa. Dan itu yang dianjurkan oleh para ulama di zaman sekarang ini, para masyayikh di zaman sekarang ini, menganjurkan kita untuk memanfaatkan ini semua. Kemajuan-kemajuan teknologi semacam ini dimanfaatkan untuk perkara kebaikan, menebar kebaikan, untuk dakwah, menebar dakwah, untuk tarbiyah salafiyah, dan menebarkan paham-paham kebaikan, paham-paham salaf secara meluas dengan perangkat tadi, dengan teknologi tadi. Barakallahu fikum. Merekatkan hubungan, bisa grup WA, grup Telegram, grup salafi Banjarbaru, salafi Ulin, salafi Kalsel, salafi Kalimantan, salafi Sulawesi, salafi Indonesia, salafi luar negeri, bisa. Ini al-auju at-tayyiba al-hasana, sisi-sisi yang baiknya. Namun juga bisa dipakai untuk perkara kejelekan atau kejahatan atau perkara-perkara yang mungkar, dikarenakan terbuka lebar aksesnya, sangat mudah, sangat gampang, tak terbatas, tak terkontrol, tergantung siapa yang menggunakannya. Dia akses pemahaman-pemahaman yang menyimpang, muncul semua berbagai macam syubhat-syubhat, salah browsing, masuk ke linknya kaum Syiah, penuh dengan syubhatnya kaum Syiah. Ahlul batil, ahlul bidai wal ahwa juga sama memanfaatkan gadget ini, memanfaatkan medsos ini dengan berbagai macam perangkat-perangkatnya, dimanfaatkan untuk menebarkan racun pemahaman mereka, syubhat mereka semuanya. Bisa membayangkan dari 73 firqah kaum muslimin, 72-nya diancam dengan neraka, satu yang selamat. Saya bayangkan ahlul batil, ahlul bidah, 72 firqah, ahlus sunnah wa jama'ah salafiyin, satu. Salafiyin, satu warna, seluruh dunia. Dikepung oleh 72 warna, seluruh dunia. Dengan berbagai macam batilnya. Artinya, akses menuju perkara batil, perkara penyimpangan-penyimpangan bid'ah, itu lebih luas. Dikarenakan masing-masing mereka juga punya semangat yang sama, menebarkan batilnya, menebarkan bid'ahnya, menebarkan syubhatnya melalui gadget-gadget. Belum lagi al-fusaq, al-fujjar, al-maksiyah, al-syar, orang-orang fasik, orang fajir, al-maksiat, orang-orang jahat, dengan berbagai macam jenisnya, tipenya juga sama, menggunakan gadget ini, medsos ini, dan berbagai macam perangkat-perangkatnya, alat-alat yang ada ini digunakan untuk menebarkan kefasikan mereka, kefajir mereka, kejahatan mereka, semuanya itu terang-terangan semua sekarang ya Pak. Sehingga perangkat ini juga dipakai, bisa dipakai untuk hal-hal yang negatif. Sehingga dikatakan dzatu wajhain, punya dua sisi kegunaan. Sehingga sekali lagi, secara hukum ketika digunakan untuk perkara kebaikan, dia berpahala. Boleh, bahkan bisa berpahala. Tetapi ketika digunakan untuk perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang menyimpang, perkara-perkara yang kufur, na'udzubillah, jelas hukumnya haram, dan keharamannya tergantung penggunaannya masing-masing. Kalau kufur, syirik, ya bisa syirik, bid'ah, bisa menyimpang, bisa sesat. Kalau di perkara maksiat, perkara kefasikan, dikatakan haram. Barakallahu fikum. Maka terkait dengan bab ini, ikhwan fillah jazakumullah, ada beberapa poin penting yang bisa disampaikan di sini terkait dengan masalah gadget. Yang pertama adalah nasihatul awwala, poin pertama yang bisa kita sampaikan di sini adalah isti'amaluha fil umur al-mubahah wa tayyibah. Gunakan gadget ini untuk perkara-perkara mubah, untuk perkara-perkara syar'i. Yang kedua, at-tahdhir min istikhdamiha fil umur al-muharramah. Peringatan keras, larangan keras menggunakan gadget ini untuk perkara-perkara haram, dengan berbagai macam jenis keharaman yang ada. Larangannya keras, dikarenakan sangat mudah aksesnya, sangat mudah wasilahnya. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah disampaikan kepada orang tua yang memiliki anak. Tayyib, nasihatnya adalah barakallahu fikum, jangan memfasilitasi anak dengan gadget ini ketika mereka belum banyak memahami kegunaannya atau kemanfaatannya, atau apalagi diketahui akan digunakan untuk perkara yang sia-sia, perkara main-main, atau apalagi diketahui akan dipergunakan untuk perkara-perkara mungkar, perkara haram, perkara kemaksiatan. Atau apalagi diketahui dipakai untuk perkara-perkara penyimpangan, penyimpangan kesesatan, atau yang lebih daripada itu. Sehingga orang tua harus bijak dalam masalah ini. Barakallahu fikum, tidak semua anak bisa dipegangi perangkat ini. Ya, perhatikan kegunaannya, perhatikan untuk apa mereka menggunakannya. Kapan mereka bisa memegang dan menggunakan perangkat ini? Supaya orang tua tanggung jawabnya tidak berat. Ketika orang tua justru yang memberi akses kepada anak-anaknya menggunakan gadget ini dan digunakan untuk perkara-perkara yang haram, itu dosanya jariah. Hati-hati, besar. Barakallahu. Sehingga dalam pembahasan sekarang-sekarang ini terkait dengan tarbiyatul aulad, terkait dengan tarbiyah anak-anak kaum muslimin, para pemerhati-pemerhati tarbiyah dan pendidikan hampir semuanya mengeluhkan poin yang satu ini. Terkait dengan masalah kondisi tarbiyah anak dikaitkan dengan gadget, dikaitkan dengan perangkat-perangkat yang ada. Barakallahu fikum. Yang kita bahas bukan awamun nas. Awamun nas lepas sudah. Mereka tidak punya pegangan pedoman dalam hal yang semacam ini. Yang kita bahas kaum muslimin, ahlussunnah wal jamaah salafiyin, yang punya komitmen berislam di atas sunnah dengan pemahaman salaf, komitmen untuk selalu menegakkan perkara kebaikan, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan atau yang dilarang atau yang menyimpang. Rata-rata muskilah, problematika tarbiyah di era kita sekarang ini, di zaman kita sekarang ini, itu semuanya tidak lepas dari yang satu ini, terkait dengan gadget ini. Barakallahu. Keluhannya banyak, dari mulai keluhan yang ringan, sedang, sampai yang berat. Yang ringan-ringan, contohnya nggak bisa ngatur waktu, nggak bisa ngatur waktu. Ini anak. Ketika dipegangi gadget atau pegang gadget, pegang perangkat, dipastikan itu perkara mubah-mubah saja. Dipastikan perkara yang mubah-mubah saja, misalkan ini sudah merubah aturan kehidupan dia. Waktunya makan, namun makan, dipaksa makan, mau makan kalau didampingi oleh perangkat tadi. Waktunya tidur, kacau waktu tidurnya. Muskilah yang lebih tinggi lagi dikaitkan dengan masalah belajarnya. Belajarnya semangatnya semakin menurun, semangatnya semakin lemah dikarenakan perangkat ini. Keluhan yang lebih lagi daripada itu adalah banyak. Dari mulai penggunaan-penggunaan yang kurang benar, kurang tepat, penggunaan-penggunaan yang sampai pada tingkat mukhalafah syariah, pelanggaran syariat, sampai terkait dengan efek di balik itu. Yang ini sangat banyak sekali. Sehingga sekali lagi, orang tua harus bijak dalam masalah ini. Lembaga tarbiyah bijak dalam masalah ini. Barakallahu. Jangan tasahul, jangan tasyadud. Tapi wasatiyah alal khair. Jangan bermudah-mudah, jangan terlalu ketat, terlalu keras. Tapi tengah-tengah dalam perkara kebaikan untuk kemaslahatan yang ada. Dilepas tanpa kontrol membahayakan. Dikat sama sekali tidak, sesuatu yang bertentangan dengan kondisi realnya. Ini bahasa arus ya, pas kayaknya. Gak sesuai yang realnya. Orang tua mau melarang anak-anaknya, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan. Orang tuanya setiap hari memegangnya. Kemana-mana dibawa di kantong sakunya. Ini orang tuanya. Kehilangan perangkat tadi, kebingungan, seakan-akan kehilangan uang miliaran. Padahal harganya cuma jutaan. Ini real fakta atau tidak ya? Jawabannya? Jawabannya? Fakta. Fakta. Assalamualaikum. Pengampu-pengampu tarbiyah, para morobi, para morobiyah, mudaris-mudarisah, mau mengatakan jangan, tidak boleh, larangan, dia megang. Para asatidah, para duat, mau mengatakan jangan, tidak perlu, bla bla bla bla, dia megang. Atau para masyair, megang. Untuk dikatakan tidak, katakan no, tidak mutlak, menyalahi fakta, menyalahi realitas. Dilepaskan tanpa kontrol membahayakan. Yang dikatakan tadi, yang bijak dalam bab ini. Barakallahu. Termasuk bijak adalah lihat kini anak kepentingannya apa menggunakan perangkat ini. Kalau kepentingannya kepentingan yang baik, kepentingan yang syar'i, perkara yang mubah, dan memang harus dengan cara itu, bismillah, dengan pengawasan. Hal yang enggak mungkin dihindari di era sekarang ini adalah barakallahu fikum adanya tarbiyah model pengajaran dari model sekolah online. Ada apa enggak ada? Tuh diam. Ada apa enggak ada? Banyak. Jangan dikira sekolah online orang-orangnya enggak beres, enggak. Sebuah mahat, sebuah lembaga tarbiyah dalam sebuah kondisi mau tidak mau harus menggunakan cara daring. Kemarin zamannya Covid, era Covid sekian tahun yang lalu, selesainya. Beberapa tahun era Covid kemarin cukup banyak lembaga tarbiyah, pondok pesantren, saya gak mengatakan di luar sana, di kalangan salafiyin mau tidak mau supaya jalan KBM-nya menggunakan cara daring. Ya, menggunakan perangkat ini. Ketika itu yang diharuskan, kondisi yang enggak bisa dielakkan, mau tidak mau ya menggunakan perangkat tadi. Dampingi, kontrol, pastikan digunakan untuk perkara-perkara yang syar'i tadi. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi termasuk yang bijak di sini. Barakallahu fikum. Kapan memberikan perangkat ini kepada sang anak? Itu harus orang tua harus tahu. Tidak bisa setiap anak. Tidak bisa setiap anak. Harus lihat secara usianya, kematangan pikirannya, kemudian kedewasaannya, penggunaannya. Ini dibalikkan baik-baik. Tidak sama sekali. Sulit? Ya. Mutlak membahayakan. Tengah-tengah di antara itu. Barakallahu fikum. Terkait dengan lembaga tarbiyah, mereka punya wewenang untuk punya ketentuan dan punya aturan main. Selama di lembaga tarbiyah, di pondok pesantren, dilarang membawa ini semua. Bisa. Itu kebijakan pesantren. Dan itu yang kita perhatikan. Insya Allah manfaat untuk para thalabah, untuk para santri, untuk santriwati. Supaya fokus untuk belajar. Di luar itu, tanggung jawabnya orang tua. Tanggung jawabnya orang tua, orang pelatih. Yang bijak dalam bab ini. Perhatikan anak-anak kita. Perhatikan kemaslahatan, kemanfaatan untuk mereka. Perhatikan terkait dengan tarbiyah mereka. Dikaitkan dengan bab satu ini. Bijak menggunakan perangkat ini untuk anak-anak kita. Barakallahu fikum. Ikhwanabidina azakumullah, hal-hal yang lain yang mungkin juga disampaikan berkaitan dengan penggunaan perangkat ini ada hal yang penting yang terkait dengan akhlakiyah, adabiyah, terutama yang memegang handphone. Handphone, handphone itu bahasa Arabnya apa? Jawalah. Oh ya, jawalah ya. Jawalah, jawalah. Nah, terutama yang memegang handphone, ada beberapa poin penting yang perlu disampaikan di samping poin-poin tadi, penggunaan dan segala macamnya. Ikhwan fillah jazakumullah. Yang pertama terkait dengan adabiyah, akhlakiyah dalam penggunaan ini semua. Yang pertama ialah al-hifadz al-waqt. Menjaga waktu. Menjaga waktu. Perhatikan waktu Anda kaitannya dengan perangkat ini. Sebab faktanya ketika memegang perangkat ini, meskipun untuk perkara yang mubah, itu sang anak atau sang pemuda atau orang tua atau seseorang bisa bertahan berjam-jam lamanya. Bisa bertahan berjam-jam lamanya berurusan dengan perangkat ini. Sangat kuat. Sangat kuat. Tidak mudah lelah. Berbeda dibandingkan ketika mereka memegang semacam sebuah kitab, sebuah buku, dia telaah, dia kaji, atau sebuah pekerjaan. Gampang bosan, gampang jenuh, gampang malas. Tapi untuk yang satu ini, faktanya mengatakan orang bisa bertahan berjam-jam lamanya berkutat dengan perangkat satu ini. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita, ialah hadal jihaz min asbabi mudayyatil waqt. Perangkat ini termasuk sebab tersia-siakannya waktu. Kalau perkara-perkara kebajikan, masya Allah. Tapi yang dibahas perkara-perkara yang mubah, apalagi perkara-perkara yang mungkar. Ada mungkar fi asli. Yang dibahas sekarang perkara-perkara yang sifatnya mubah, perkara yang sifatnya main-main, yang perkara yang dikatakan perkara mubah, ini termasuk sebab tersia-siakannya waktu. Padahal waktu merupakan nikmat azimah dalam Islam. Al-waktu ni'matun 'azimah fil Islam. Dalam Sahih Bukhari, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan kebanyakan umat manusia tertipu padanya. Ya, maghbun yang tertipu, tidak dapat laba, tidak dapat keuntungan padanya. Yang pertama masa sehatnya, yang kedua masa luangnya, waktu luangnya. Ini nikmat yang sangat besar, dan perangkat ini termasuk sebab yang membuat orang itu punya waktu luang yang sangat banyak dan digunakan untuk perkara yang sia-sia, sehingga termasuk maghbun fihi, tertipu di dalamnya, tidak untung, tidak laba di dalamnya. Waktu yang semestinya digunakan untuk perkara yang lebih baik lagi, perkara yang lebih bermaslahat untuk kebaikan, mengejar pahala, terbuang sia-sia dengan perkara-perkara yang mubah tadi. Dan dikatakan berdosa ketika digunakan untuk perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan al-hifadz al-waqt, jaga waktu. Ini kita bicara yang mubah ya. Orang ketika zaman dahulu masih HP jadul, itu SMS-an bisa memakan waktu yang sangat lama. Tung tung tung tung tung, sama temannya, sama saudaranya, sama siapa gitu, zaman jadul. Itu SMS-an bisa lama sekali. Tung tang tung tang tung tang tung tang tung. Kok bisa anu ya? Iya, banyak promo-promo SMS. Free 1000 SMS. Dia bisa menyampaikan berita dalam 100 kalimat. Biasanya kan 160 satu SMS kan gitu ya. Dia bisa full bisa, tapi enggak dibikin dengan cara seperti itu. Satu dua kata, ya. Nah, belum. Terus ting tung ting tung ting tung ting tung. Bisa lama berjam-jam. Apalagi di era sekarang ini lebih canggih lagi menggunakan aplikasi WA atau Telegram yang bisa lebih banyak ngirim berita tetap dengan cara yang sama, ting kirim, tung kirim, ting kirim, tung kirim. Masya Allah itu sedikit kata-kata kirim, baik lagi kirim lagi, terus begitu sampai lama. Mubah, tapi ingatlah waktu. Sebagian mereka sangat suka dengan telepon. Sangat suka dengan telepon. Pekerjaan dia telepon, dikit-dikit telepon, dikit-dikit telepon, dikit-dikit telepon. Yang telepon juga banyak, ya kadang teman yang ini, teman yang itu, res yang ini, res yang itu, ada aja dibicarakan. Kalau dia diam, kayak orang gelisah. Pegang HP, telepon temannya, asik, macam-macam. Masalah mobil lah, masalah inilah, masalah itulah. Bisa berjam-jam. Kok bisa ya lama begitu? Iya, banyak bonusnya. Bonus telepon berapa nih? 30 menit. Apa dia punya apa namanya? Pulsa 10.000 sehari. Mana ya? Apalagi ada telepon WA. Ini pekerjaannya mubah. Tapi barakallahu fikum, luar biasa waktu tersita begitu banyak untuk perkara-perkara semacam ini. Ini saja diingat oleh para ulama, al-hifadz 'alal waqti, jaga waktu. Apalagi untuk perkara-perkara yang permainannya lebih daripada itu, melalaikan waktu. Lahun barakallahu fikum. Sebagiannya perkara mungkar. Perkara mungkar. Pada megang gadget yang dibuka adalah permainan. Apa bahasanya? Game. Apa nama gamenya? Nunduk semua ini. Yang muda-muda ini pura-pura gak tahu aja ini. Kalau saya cuma dengar doang ini, saya asli gak tahu. Apa namanya? Apa? Mobile Legend. Sekarang ada yang baru, saya dengar ada yang baru. Apa namanya? Hah? Apa? Apa itu? Kayaknya betul nih. Ini saya dengar nih, FF. Tapi tidak tahu kepanjangannya apa. Free Fire. Free bebas. Fire. Oh, api bebas. Nah ya, konon ceritanya dia bisa berdua bermain dengan game tadi. Nanti iki opo iki? Hah? Kalau ingat dulu di zaman tahun 80-an, 90-an ada istilah game what. Barangnya kecil segini. Game what. Ada tembak-tembakan atau apa. Itu sampai berjam-jam gak hatam-hatam ini. Hah? Gitu ya. Katanya sekarang FF, Free Fire, main sendiri atau ngajak temennya. Apalagi masa liburan panjang ini, nggak tahu ngejakan apa ini sama adiknya, sama kakaknya. Berdua. Ngopo. Ternyata lagi dua orang tanding terkait dengan game tadi. Jarak jauh dirian dia. Temannya yang ada di sana itu. Yang ini ada di Jogja, temannya di Pelasan Ulin. Dari jauh gitu. Menggunakan aplikasi. Apalagi yang semacam ini. Biar dipastikan bisa berjam-jam lamanya duduk untuk perkara yang semacam ini. Entah bagaimana hukumnya, enggak tahu gimana permainannya, kurang paham. apalagi dalam perkara-perkara yang mungkar. Sehingga di antara yang dinasihatkan al-hifab al-waqti, jaga waktu. Jangan saya menggunakan ini semua untuk perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang enggak ada gunanya, apalagi perkara-perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Yang berikutnya al-hifab al-mal, jaga hartamu. Hubungannya apa sama harta, ikhwan? Yang pertama terkait dengan beli perangkatnya. Hah? Harganya sekarang bervariasi. Ya. Yang murah ada, yang sedang ada, yang mahal ada, semakin mahal semakin canggih. Beli hanya untuk kebutuhan antum saja. Barakallahu fikum. Ada yang enggak mau dengan harga 1 juta. Kurang canggih, Zat. Terus harganya berapa ini? Harganya sekarang paling murah 12 juta. Itu paling murah ya? Yang mahal berapa? Saya dikasih pernah kemana gitu dikasih tahu? Biasa saja kayak punya saya. Ternyata beda, Ustaz. Ini berapa ya? 15 juta, Ustaz. Hah? Anak paling beli 1,5 dapat. Ya, bentuknya sama. Dalamannya beda. Memang untuk apa ini? Ya itu telepon. Ya kalau telepon ngapain 15 juta? Ya kalau sekitar WA ngapain sampai 15 juta? Itu yang dikatakan al-hifdz al-mal, jaga hartamu. Jangan menghabiskan harta benda hanya untuk perkara-perkara semacam ini yang secara kebutuhan bukan kebutuhan Anda. Ini masing-masing orang ya. Ada yang membutuhkan perangkat seperti itu. Memang dia pekerjaannya Masya Allah membutuhkan perangkat yang semahal itu untuk kemampuan yang diperlukan dalam dunia dia yang mubah. Ya silakan aja. Tengok semata-mata untuk saudara WA, telepon apa gitu. Nanti apa yang cukup. Barakallahu. Dua, terkait dengan al-mal, terkait dengan pulsanya. Pulsa itu bayar pakai apa ini? Pakai uang ya? Bil fulus. Ha, beli fulsa, bil fulus. Ha, fulus, beli fulsa. Barakallahu. Uang. Dulu paling 10 ribu untuk teleponan, SMS-an. Sekarang 10 ribu untuk dapat kuota, dapat berapa giga kalau 10 ribu? Hah? Itu pakai WiFi aja. Berapa 10 ribu? 500 megabit. Hah? 1 giga, tapi waktunya cuma 7 hari. Yang kepinginnya 30 hari. Giganya yang buahnya. Paketannya di atas 100, 200. Barakallahu fikum. Dan semisal itu. Itu juga merupakan al-mal. Jaga harta kamu, gunakan untuk perkara-perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Jangan digunakan perkara-perkara yang sia-sia atau perkara-perkara yang haram. Sebab termasuk tabdzir. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Hati-hati. Sedikit aja dalam perkara haram dikatakan tabdzir. Itu merupakan larangan agama dan merupakan ikhwan syayatin. Berikutnya lagi adalah al-hifaz 'alal lisan wal kitabah. Jaga lisanmu, jaga postinganmu, tulisanmu. Lesan ketika telepon, by phone. Kitabah ketika antum menggunakan ketikan. Ya dua ini, ima dengan ketikan, ima dengan suara. Jaga lesan. Etika-etika bermukalamah berhubungan dengan lesan dijaga, adabnya dijaga, ya, tata krama berbicara dijaga. Barakallahu fikum. terutama di media lebih luas lagi, Alkitabah, tulisan yang ada dijaga. Semuanya akan dicatat oleh malaikat Raqibun Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi Raqibun Atid. Tidaklah dia melafalkan satu ucapan pun melainkan di sisinya ada Raqibun Atid. Semua yang kamu lafalkan, semua yang kamu tuliskan, itu semuanya dicatat oleh para malaikat. Kalau baik, berbuat kebaikan. Kalau jelek, berbuat kejelekan. Hati-hati, terutama di masa-masa akhir, di masa-masa fitnah, di masa-masa akhir zaman. Ini penting untuk memperhatikan apa yang kamu posting, apa yang kamu share, yang kamu bagikan, status-status yang kamu pasang, perhatikan itu. Kemudian profil-profilnya kamu, perhatikan itu. Kemudian postingan-postingan kamu, perhatikan itu. Dipastikan itu perkara yang mubah, bermaslahat, atau perkara syar'i yang bermaslahat, supaya berpahala. Barakallahu fikum. Jangan sampai hal-hal yang mungkar, jangan sampai hal-hal yang menyimpang, jangan sampai sebagai sebab adanya rusaknya ukhuwah, jangan sampai sebagai sebab rusaknya persahabatan, jangan sampai menebarkan fitnah, menebarkan syubhat, menebarkan penyimpangan. Naudzubillah. Hati-hati. Tidak semua yang kamu tahu di-share, tidak semua yang kamu tahu di-posting, tidak semuanya, tidak semuanya kamu pasang sebagai status, tidak semuanya kamu jaga sebagai profil. Perhatikan sisi syar'inya, sisi kemaslahatannya. Barakallahu fikum. Ini semuanya sekali lagi akan ditanya, akan dicatat. Bimbingan Nabi kita Muhammad SAW adalah dalam Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Ucapkan yang baik atau diam. Tulis yang baik atau diam. Barakallahu fikum. Sebagian kita kadang bikin status. Bikin status, dimasukkan statusnya. Jebret. Lontong haruan, Masya Allah. Maunya dia sekedar menginformasikan dia lagi makan lontong ikan haruan. Tapi dimasukkan dalam statusnya dia. Tas. Yang melihat statusnya dia, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang mampu beli, ada yang tidak mampu beli. Macam-macam. Yang kaya, Allah, lontong haruan aja dipamerkan. Enaknya apa haruan? Dia nggak tahu orang Kalimantan suka haruan, yang Jawa juga suka. Yang miskin, pamer, pasang status, kirim-kirim bagi-bagi teman-temannya lumayan. Nah ini cuma pamer tok. Yang miskin-miskin cuma ngiler. Enaknya rek lontong haruan. Oh itu haruannya gede lagi potongannya itu, mantap sekali itu. Ya sekedar hatinya gerundel. Ini ikhwan tetangga saya padahal dia. Ini tetangga samping rumah ana. Tahu tangganya ini enggak bisa beli seperti itu. Pasang status. Gitu. Ketemu disinggung, ya apa haruannya? Ya apa lontongnya? Oh iya tadi siang di Banjar makan lontong haruan. Bungkus enggak? Enggak. Terus tetangga samping kamu ini ya wis. Yang semacam ini boleh-boleh saja, tapi kemanfaatannya kadang kurang. Yang saya bahas status loh ya. Beda atau foto kirim keluarga. Nih ada masakan begini nih. Enggak ada, enggak dikhawatirkan hal yang tadi, enggak ada masalah. Status. Status. Kecuali kalau itu ada hal-hal yang manfaat, ada apa namanya? dikasih keterangan-keterangan sedikit yang mengandung tausiah, mau'idhah, i'tibar, mengambil ibrahnya begitu, masya Allah. Sedang ada di Bromo, foto indahnya Bromo, jebret gitu, bikin status, dikasih keterangan, luar biasa indahnya, bersyukur dan segala macamnya, dikasih mau'idhah, cocok, ada kemanfaatan di situ. Terus dan teng, terus status Bromo, pon di Bromo ini. Ya mungkin orang senang, mungkin orang senang. Tapi pandang sisi kemaslahatannya. Barakallah. Al-muhim, jaga lisan, jaga tulisan, terutama terkait dengan bab ilmiah. Bab-bab yang sifatnya keilmuan, jangan menulis, men-share, jangan men-posting sesuatu sampai dipastikan itu perkara yang benar secara ilmiah, betul sumber referensinya, disampaikan dari para ulama-ulama sunnah, dan ketika di-share membawa kemaslahatan. Itu bagus terhadap dakwah ila Allah menggunakan media yang ada, barakallahu fikum. Naam. Dan jangan meng-share atau men-posting hal-hal yang berbau fitnah atau menyalakan nabi fitnah atau hal-hal yang merusak ukhuwah atau yang merusak kebersamaan atau yang merusak persahabatan. Ingat, semuanya dicatat oleh para malaikat, dipertanggungjawabkan semuanya sama Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain yang mereka sebutkan terkait dengan adabul akhlak dalam bab ini. Kawan, diperhatikan supaya memperangkat ini bisa kita manfaatkan sebagai wasilah kepada perkara kebaikan, untuk kebaikan kita, kebaikan orang lain, kebaikan umat, dan membawa pahala, barakallahu fikum, tidak membawa dosa untuk kita semua. Wallahul musta'an. Sehingga bijaklah dalam memanfaatkan dan menggunakan gadget ini. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada tiga pertanyaan. Alhamdulillah kalau amplop pertanyaan. Repotnya kalau ada amplop yang maknanya lain ini, repot ini. Dari rumah kayaknya ini. Mohon bimbingannya untuk kami para akhwat, para ummahat dalam penggunaan sepatu, sandal, tas yang ada hiasan, warna-warni, pemakaian jaket di luar hijab dan gamis. Nah, hal penting yang perlu dipahami oleh kaum wanita adalah hukum asal untuk wanita as-sitr, tertutup. Ya, semua outfit gitu bahasanya, outfit gitu bahasanya, pakaian luar yang mereka pakai itu tujuannya untuk as-sitr, menutupi auratnya, menutupi keindahannya, bukan zinah perhiasan. Sehingga dalam Islam, wanita ketika keluar rumah tidak boleh menampakkan perhiasannya. Jadi baik perhiasan yang tidak nampak dia tampakkan, atau perhiasan yang nampak langsung kelihatan, tidak boleh. Yang dianjurkan as-sitr, menutupi semua yang ada. Itu kaidahnya. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Maka ketika dia menggunakan sepatu, sepatu itu ternyata berfungsi bukan semata-mata menutupi kakinya, tapi sepatu itu sebagai perhiasan bagi dia. Yang mandang dari jauh langsung silau. Sepatu siapa itu? Siapa ini fulanah ini? Sepatunya kok menawan sekali. Oh, kok menawan? Iya. Sepatu bisa menawan hatimu. Engkau bisa terkena yang namanya jeratan fitnah wanita dari sepatunya. Hati-hati. Kenapa? Sepatu tadi tidak berfungsi untuk menutupi kaki saja, tapi untuk hiasan, mempercantik dia. Lah boleh. Mau sepatu, mau sandal, tas juga begitu. yang di luar hijab, jaket dan yang lain-lainnya juga begitu. Bahkan pakaian dia, pakaian luar yang hitam itu, ketika juga dikasih yang namanya hiasan-hiasan yang lain, yang akhirnya berubah status, yang tadinya menutupi auratnya, berubah menjadi perhiasan, tidak boleh. Meskipun itu hijab, tidak boleh. Atau cadar, apa namanya, kerudungnya. Ketika kerudung tadi fungsinya bukan lagi menutupi auratnya, tapi hiasan dan perhiasan, membuat fitnah, tidak boleh. Tidak boleh. Kerudung, Masya Allah, indahnya luar biasa. Sekarang ini modelnya banyak. Set, gitu. Ini yang selewana hitam. Set, gitu. Tambah mempesona. Menawan hatimu, mempesona pandangan matamu. Langsung, serius. Siapa dia? Gitu. Cantik sekali. Padahal nenek tua yang melintas. Cantik sekali, siapa gerangan? Dilihatin, lu Mbah Fulan. Kok cantik? Dikatakan outfitnya indah. Pakaian yang dia kenakan di lu itu indah. Bahkan terkait dengan yang namanya kerudung ummahat dan akhwat. Ketika kerudung tadi berfungsi sebagai hiasan yang membuat semakin cantik dirinya, tidak boleh. Dikarenakan mereka tidak boleh menampakkan zinahnya, perhiasannya. Dipahami ya? Mereka harus menutupi auratnya. Barakallahu'alaikum. Itu yang diperhatikan baik-baik. Ketika keluar rumah harus menjaga kehormatan. Wanita muslim harus punya rasa malu. Barakallahu'alaikum. Bagaimana hukum menggunakan cadar atau niqab bandana? Oh, baik. Cadar niqab ini membentuk kepala. Terlihat sampul tali atau ikatan di belakang kepala seperti pita. Simpul atau kain atau ikatan di belakang tidak ada kain purda yang menutupinya. Ustaz, mohon lihat contoh gambarnya. Waduh, apa cara ngatnya ini? Mungkin ada Ustaz di browsing sebentar. Cadar bandana itu kayak apa? Saya baru dengar ini, cadar atau niqab bandana ini. Kalau ada berarti hirah, kan gitu ya. Cadar bandana poni, dul. Cadar bandana ada poninya. Tampak depan, tampak belakang, soalnya. Atau ketika memandang ini, apa yang anda merasakan? Oh, bagus. Ini apa maksudnya jadi? Indah? Atau bagaimana ini? Indah. Mempesona. Menawan. Masya Allah. Atau? Apa yang anda merasakan? Masya Allah. Nah, baru ngerti. Oh, Masya Allah. Namanya bandana ya. Oh. Baik. Seperti yang diterangkan sebelumnya, terkait dengan bobitnya tadi. Kalau itu ternyata fungsi itu hiasan, tidak boleh. Barakalafikum. Sehingga yang dianjurkan kepada para ummah dan para akhwat, ojo neko-neko. Tidak usah macam-macam terkait dengan bab ini. Kedepankan yang syar'i, yang betul-betul menutupi aurat, karena fungsi hijab itu sitrun, menutupi aurat, bukan zina. Maka hilangkan segala sesuatu yang berbentuk zina, perhiasan yang bisa nampak kepada orang lain atau memunculkan fitnah bagi orang lain yang memandangnya. Barakallahu fikum. Yang sebelumnya yang pernah ada itu yang dikatakan hijab butterfly, rumbai-rumbai kayak kupu-kupu begitu. Ini awal pernah saya menjawab kaitannya dengan tasyabuh dengan biarawati dan segala macamnya. Anda kurang perhatian terkait dengan zinahnya tadi. sempat dimasukkan di majalah syariah, kemudian ditegur langsung, ditampakkan, ditunjukkan gambarnya, dan nampaknya memang zina sekali, itu merupakan perhiasan, maka saya cabut, kemudian saya klarifikasi, juga dimasukkan dalam majalah syariah terkait dengan bab tadi. Itu nampak sekali ketika dibawakan gambarnya, cantiknya masya Allah. Ya, ketika menggunakan model begitu, cantiknya masya Allah gitu ya. Sehingga zina itu perhiasan, sehingga jangan menggunakan semacam itu. Apapun model cadarnya, model hijabnya, ketika mengandung unsur zina perhiasan, jangan, jangan dipakai. Gunakan yang untuk sitrun, sehingga nampak bersahaja, nampak muruahnya harga dirinya, dan berfungsi sebagai penutup, bukan sebagai hiasan. Wallahu a'lam bishawab. Nakafila huna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.